Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum wa ba'd. Qala rahimahullah, ayat yang berikutnya, ayat ke-83. Kembali Bani Israel ketika itu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mitsaq. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kokoh, pada Bani Israel, anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Israel nama lain Nabi Ya'qub. Hendaknya kamu tidak menyembah kecuali, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua, juga berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan berkata, berbicara kepada manusia dengan perkataan yang baik, mendirikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Tapi kemudian kamu berpaling kecuali sedikit di antara kamu dan kamu meninggalkannya. Nah, ini keadaan mereka. Allah sudah sebutkan bahwa mereka setelah mitsaq yang demikian kokoh pun mereka berpaling. Memang sedikit, tapi subhanallah, di antara mereka yang sedikit ini justru yang bikin, membuat gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran yang rusak. Dan apalagi kecenderungan manusia, jiwanya itu ammaratun bisu, cocok dengan keinginan mereka, sehingga akhirnya menjadi petaka yang merata. Nah, ini dia keadaan mereka sebagaimana saya sebutkan yang lalu di oleh beliau juga. Bangsa ini bangsa yang paling sering melanggar, suka melanggar perjanjian, tidak hanya dengan sesama manusia tapi juga pada Allah dan Rasulnya. Qala Syekh rahimahullah, wa hadhil asyara'i, syariat-syariat yang disebutkan di dalam ayat ini, min usulid-din, merupakan landasan pokok-pokok agama. Alati amarallahu biha fi kulli syariah, yang Allah perintahkan di dalam setiap syariat. Syariat Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW ini adalah perkara yang tidak berubah, tidak bertukar. Artinya tidak ada nasikhnya, tidak ada yang menghapus. Pada zaman tertentu ini cocok, kemudian pada zaman yang lain tidak cocok. Tetap, bahkan merupakan ajaran-ajaran pertama yang diajak, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, kemudian surat Al-Mu'minun, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu diantaranya beribadah kepada Allah, dan yang lain-lain itu terkait. Karena apabila hak Allah dilanggar, maka hak-hak yang lainnya pun juga tidak akan terpenuhi dengan sempurna, bahkan mungkin terlanggar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah la ta'buduna illallah, hak Allah yang paling utama. Min ajli dzalik khuliqna, yang untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah. Bagaimana Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian Allah tidak membiarkan kita untuk meraba-raba beribadah, Allah utus para rasulnya untuk membimbing. Ini yang pertama. Kalau hak Allah sudah dilanggar, maka yang lain pun akan terlakukan. Itu berkaitan dengan hal yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, kesyirikan, kekejian, kezaliman serangkai. dan itu saling tarik menarik, saling tarik menarik. Ketika syirik itu sudah dilakukan, maka perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan keji pun juga mudah untuk terlakukan. Orang yang paling jauh dari kekejian dan kebaliman adalah orang yang paling kuat, paling bersih tauhidnya, paling jauh dari syirik, paling jauh dari syirik. Nah, makin dekat kepada syirik, makin banyak ini, makin kotor esasinya, makin jauh dari ketauhidan, maka makin cenderung dia untuk berbuat zalim, makin cenderung dia berbuat zalim. Logikanya sederhana, ketika orang itu tidak bertauhid, kan diantara makna-makna tauhid itu, diantaranya tauhidul mahabbah, mentauhidkan rasa cinta hanya kepada Allah, kemudian ketaatan hanya kepada Allah, rasa takut, itu termasuk diantara lingkup-lingkup pembahasan tauhid. Ketika dia tidak ada lagi yang ditakutinya, bahkan Allah pun tidak dia takuti, maka dia akan berani berbuat apa saja. Pelanggaran-pelanggaran. Maka yang disebutkan di dalam surat Yusuf itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Yusuf, bagaimana Allah menjauhkan beliau dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu dalam surat Yusuf, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Padahal sudah awal ayat Allah menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha walaula ar-ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Innahu, ini sebabnya. Kenapa beliau mudah dijauhkan oleh Allah? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Orang yang penuh dengan ketauhidan. Semakin jauh dia dari ketauhidan, makin cenderung dia. Isi bayangan dan pikirannya itu hubbus suar. Isqus suar. Seperti yang kita dapatkan dalam dan ad-da'wat da'wah. Mudah untuk mau jadi melepaskan pandangan matanya melihat entah itu murdan ataupun wanita yang bukan mahramnya. Sudah demikian muncul perbuatan keji, perbuatan zalim. Kemudian bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua ini sepanjang masa. Banyak masa merupakan perintah sampai kiamat. Bahkan walaupun mereka memaksa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun mereka memaksa untuk kita mempersekutukan Allah, berbuat syirik, kufur kepada Allah, tidak ditaati perintahnya, tapi tetap bergaul dengan baik selama masih hidup di dunia. Hak mereka, hak yang kedua setelah hak Allah disebutkan di sini. Bagaimana hak Rasul? Hak Rasul terikut. Tentunya walaupun tidak disebutkan di sini, hak sebelum orang tua adalah hak Rasul. Wabil walidaini ihsana. Maka jangan lupa, sering kita ingatkan. Pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam majelis ilmu, dimanapun kita datangi, yang diajarkan oleh para imam, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, al-ula al-ilmu wal-amal bihi, al-thani al-amal bihi, al-thalith al-da'wah ilaihi, al-rabi' al-sabr ala al-adha fihi. Sayyidina di sini da'wah ilaihi, kepada siapa lebih dahulu? Allah mengingatkan kita, aku anfusakum wa ahlikum nara. Memang tanggungan kita anak dan istri, tapi ingat orang tua. Tanpa mereka, dari mana kita keluar dan bisa kita mengetahui ini yang hak, ini yang batil? Mereka punya peranan besar. Makanya diterangkan juga oleh beliau, manusia itu semuanya dalam keadaan merugi kecuali orang yang memiliki empat sifat. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kemudian saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Siapa yang lebih pantas, lebih aula? Dahulukanlah orang tua. Bil walidaini ihsan. Besar hak mereka yang harus kita tunaikan setelah Allah dan Rasul. Besar hak mereka. Hatta walaupun kita ingin berangkat jihad, mereka mengatakan tidak. Jihad difa, atau jihad apa namanya? Kita menyerang. Kalau membela diri, kalau musuh sudah masuk, tidak ada lagi. Nah, kita pun harus melindungi mereka. Tapi ketika kita berangkat untuk jihad fi sabilillah, mereka menyanyi berkeberatan, tidak boleh kita meninggalkan mereka. Besarnya hak mereka. Kita lihat bagaimana para salafun salih dalam berbakti kepada orang tua. Hatta musyrik memaksa mereka untuk keluar dari Islam, tetap kalimat yang mereka keluarkan pun menolak permintaan itu bukan dengan kasar, merendah tetap sebagai anak, tapi dengan kata-kata yang berbekas tegas. Walaupun ibu punya nyawa 100, lepas satu persatu agar aku keluar dari agama ini, tidak akan aku keluar. Tetaplah mahram. Ini saatnya diwakaf dengan ibunda. Dan hati-hati dengan doa seorang ibu. Ketaatan kepada mereka juga itu muqaddam ala ta'ati ab. Taat kepada mereka, memenuhi permintaan mereka, itu lebih didahulukan dari taat kepada ayah, daripada memenuhi perintah ayah. Barengan misalnya, panggil abinya, dipanggil uminya. Segera dahulukan perintah. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi ahaku bibirri ya Rasulullah. Siapa manusia yang lebih berhak dengan kebaikan kebaktianku ya Rasulullah? Ummuk. Tanya lagi, ummuk, kata Rasulullah. Tanya lagi, ummuk. 3 kali. Kemudian tanya lagi, man ya Rasulullah? Suma man? Abu. Jangan sampai mereka 3 kali memberi perintah, sementara abi yang memberi perintah, antum langsung segera mengerjakan. Tanya. Ya, tidak layak untuk kita punya kalimat kata-kata yang keras terhadap mereka. Betapa susahnya mereka 9 bulan. Tidur miring kanan susah, miring kiri susah, telentang pun juga susah. Nah, saripati darahnya dihisap jadi daging kita. Tumbuh kembang sel-sel otak kita jadi manusia yang cerdas. Habis darahnya, habis makanannya. Sebagian dari kita, dari ummahat mungkin baru 9 bulan dia mengandung anak pertama, misalnya giginya selama ini kuat, lemah, mudah rontok. Dihabisi oleh anak-anaknya. Tapi oleh anaknya banyak. Rapuh, kadang patah giginya. Setelah itu besar keluar anaknya. Kalau orang Padang bilang karentang. Nakal. bentak orang tuanya, kasar, bahkan sering membuatnya mereka menangis. Ingatlah yang seperti ini. Nah, 24 jam mereka bekerja yang di apa? Orang liburan mereka tidak libur. Subhanallah, betapa sulitnya keadaan mereka. Nah, untuk ingat hak-hak ibu, hak-hak seorang ibu, besar haknya di atas diri kita. Nah, dan luar biasa juga fadilahnya, keutamaannya orang itu berbakti kepada ibunya. Dan setelah kita lihat sejarah kita, ulama-ulama besar kita, mereka besar di tangan ibu mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan, Imam Syafi'i, Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, Imam Malik, Atha' bin Abi Rabah, imam yang penduduk Mekah, muridnya Ibn Abbas, Ma'mun, orang-orang besar penting, dan ibunya Zubaidah. Nah, ingat hak-hak mereka. Jangan sekali-kali mengatakan ah, mendecak disuruh oleh mereka, ibu terutama ummi, ya disuruh ini nggak layak. Ini kalimat cis, ya. Bahasa Arabnya uf. Ini kalimat yang sudah, yang jengkel, yang paling rendah, sudah paling ringan. Ini tidak boleh. Wala taqul lahumma uf kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua, kepada ummi lebih-lebih. Betapa halusnya perasaan mereka. Nah, mulia, ya, dengan berbakti lebih-lebih kepada ibu. Antum ingat Wais Al-Qarn yang doanya makbul, mustajab. Kenapa? Abarun nas bi walidatihi. Orang yang paling berbakti kepada ibundanya. Dia punya penyakit sopak, putih belang seluruh tubuhnya. Tapi subhanallah, baktinya kepada ibu buat nama. Ya, doanya mustajab, disembuhkan Allah, tapi dia minta supaya untuk tetap bersyukur, dia minta ya Allah, sisakan sekadar besar uang dirham, sehingga ketika dia mungkin mengangkat tangannya ataupun apa, terlihat bahwa dia masih pernah, bahwa dia pernah punya penyakit ini dan Allah sembuhkan. Dia gendong ibunya berjalan umrah atau tawaf keliling Ka'bah. Dan itu pun ketika ditanyakan, ada yang mungkin entah beliau atau yang selain beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, anda lupa Ibnu Abbas atau Abdullah bin Umar, apakah sudah cukup untuk saya menebus jasa beliau? Yang anda ingat Ibnu Abbas, apakah sudah cukup untuk saya menebus jasa beliau terhadap diri saya? Belum cukup ternyata. Walaupun digendong, tawaf itu kan lumayan besar itu Ka'bah, bawa dari negerinya, belum cukup. Ya, maka diperhatikan hak ummuna, ibu kita. Kalau seperti itu terhadap ibu, ibu kandung, ya, juga yang lain terkait dengan kita, ibu, lebih-lebih ibunda kita sebagai orang yang mukmin. Ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang patut, paling patut untuk kita bela, kita hormati dan kita muliakan. kita musuhi orang-orang yang memusuhi, membenci istri-istri Rasulullah. Bagaimana kita benci orang yang memusuhi orang tua kita? Kemudian kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, bagaimana dengan yang ma'ruf? Jangan dihardik, jangan dibentak. Ini bukan hanya anak yatim, anak-anak kecil. La yarhamu man la yurham, man la yarham. La yurham man la yarham. Tidak akan dirahmati, tidak akan dikasih orang yang tidak punya kasih sayang. Man la yarham, la yurham. Itu kalimat seperti itu. Nah, termasuk bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham sagirana. Tidak punya kasih sayang kepada yang kecilnya. Tidak menghormati yang tua. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Walaupun mereka tidak punya, tidak layak untuk di. Dilecehkan. Ala kulli hal, kalimat-kalimat ini, kebaikan-kebaikan ini merupakan syariat sejak dulu. Berlaku pada semua agama. Maksudnya semua agama, semua syariat, bukan semua agama-agama itu. Allah menurunkan agama ke dunia ini cuma satu. Agama samawi cuma satu. Islam. Ya. Agama samawi cuma satu, Islam. Mereka yang pengikut Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat, mereka Muslim. Mereka yang ikut mengikuti Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa dan mengikuti Injil, mereka Muslim. Nah, kalau sudah, nah, ketika Rasulullah SAW datang, mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka lagi bukan lagi Muslim. Baik, qala rahimahullah, kenapa dikatakan usuluddin dan termasuk yang diperintahkan oleh Allah liistimaliha 'alal masalihil 'ammah, karena mencakup kemaslahatan yang umum fi kulli zaman wa makan, sepanjang masa dan di mana saja. Tidak ada ajaran Nabi yang mengajarkan orang anak nampung meluknya untuk durhaka kepada orang tua. Hatta walaupun berbeda agama. Hatta walaupun berbeda agama. Bukan hanya di syariat kita, bukan si Allah ceritakan. Bahkan Allah ceritakan tentang nasihat Luqman Hakim dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kan itu dalam surat Luqman. Luqman itu kapan? Sebelum Nabi kita Muhammad. Jauh sebelum Masehi. Nah. Fala yadkhuluha nasfun, tidak bisa dinasukh, tidak ada nasukh mansukhnya. Tidak ada nasukh mansukhnya. Enggak ada ayat-ayat yang pada zaman tertentu perintah untuk bertauhid ini enggak berlaku lagi. Enggak ada. Sampai kiamat, bahkan itu menjadi pangkal titik tolak dakwah para anbiya wa rasul. Semua yang mereka serukan itu maknanya la ilaha illallah. Nah, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi yang berikutnya Nabi Hud, setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ayyub dan yang lain sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Makna dari kalimat La ilaha illallah. Nah, ka'asmuddin, pokok dasar, landasan agama, aqidah, keimanan. Walihada amaranallahu biha fi qawlihi. Oleh karena itulah Allah pun memerintahkan kita dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ila akhirin ayat. Disebutkan di situ hukukul asyrah. Hak-hak 10 hak asasi. 10 hak asasi. Yang paling asasi, yang paling fundamental, mulai dari hak Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk menerima ibadah tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian ayat beri, kalimat berikutnya, bil walidain ihsana. Dan seterusnya sampai 6. Walid bil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya, 6. Wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahib bil jambi. Seterusnya, budak, tetangga, ya tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, teman seperjalanan. Itu diperhatikan hak-hak mereka. Faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idza khadna mitsaqa bani Israil hadza min fasawatihim. Nah, ini termasuk di antara kekakuan, kekasaran, kebekuan hati mereka. Anna kulla amrin umiru bihi istasaw. Istasaw. Bahwa setiap perintah yang diberikan, ditujukan kepada mereka, pasti mereka tentang. Pasti mereka durhakai. Fala yaqbalunahu illa bil aymanil ghalidhah wal umudil muwathaqah. Tidak mereka terima kecuali dengan aymanul ghalidhah, sumpah yang berat dan perjanjian yang kokoh kuat. Subhanallah. Sudah seperti itu pun dilanggar juga oleh mereka. Sudah perjanjian kokoh kuat dilanggar oleh mereka. Makanya langsung mereka dinyatakan oleh Allah, "Fadunna naqtihim mitsaqahum annahum waja'alna qulubahum qasiyah." Dilaknat mereka dan menjadikan hati mereka begitu beku, kaku, qasiyah, begitu keras seperti batu. Bahkan lebih keras dari batu. Kalau batu, nah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya, wa inna minha lama yatafajjaru minhu al-anhar, bisa memancar lewat dan air sungai dari sela-selanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma, bisa terbelah mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, jatuh karena takutnya kepada Allah. Ini batu. Nah, hati mereka lebih keras dari batu. Maka ya, pantas Allah katakan, afatatma'una an yu'minu lakum, untuk mengharapkan keimanan mereka. Kalau Rasulullah SAW di zamannya saja sudah mengatakan, seandainya 10 orang, riwayat disebutkan beliau mengatakan mungkin 10 orang ulama Yahudi beriman, maka yang lain akan ikut beriman. Dan pengingkaran mereka bukan pengingkaran karena jahil, bukan karena tidak tahu, tapi justru karena sudah tahu. Maka lebih parah, lebih berat celaan yang ditujukan kepada mereka. Dilaknat, ya, dikatakan maghdubun alaihim. Nasallallahu salam wa afiyah. Maka diingatkan oleh Ibnu Qayyim juga, para ulama kita sebelum itu, Sufyan Tsauri dan yang lain, yang rusak dari kalangan ulama itu serupa dengan Yahudi. Yang rusak dari kalangan ahli ibadah itu serupa dengan Nasara. Jauh-jauhi dua-duanya. Baik itu alim, orang yang berilmu, rusak, maupun ahli ibadahnya yang rusak. Nah, fitnahnya adalah fitnah yang paling, yang sangat berbahaya. Maka hati-hati para talaba, sekali lagi sering-sering diingatkan. Arafullah, ingat, jaga kehormatan ayat-ayat suci Allah di dalam hatimu, dalam mahfudzatmu. Ilmu yang Allah berikan itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam dadamu. Fala tutfi'hu bil ma'asi, jangan padamkan dia dengan maksiat. Ini disampaikan oleh Imam Malik kepada muridnya Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris. Aku melihat Allah memberikan cahaya kepadamu, jangan kamu padamkan dengan maksiat. Dan syaitan tidak akan serta-merta menjerumuskan antum kepada kesyirikan, dosa besar, mulai dari hal-hal yang ringan. Maka intaqi. Qala rahimahullah, hadza amrun bi ibadatillah wahdah. Ini adalah perintah agar beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Wa nahyun anisyirki bihi, dan larangan, sekaligus larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza aslud din, dan ini landasan pokok agama. Di atasnya dibangun amalan-amalan lainnya. Kalau rusak aslud din ini, maka runtuh semua yang kita bangun. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan gugur, pasti gugur amalan tersebut. Syirik apapun, syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik kecil, yang dihinggapi oleh amalan itu yang hancur. Niat belajar untuk jadi ustaz, niat belajar untuk jadi mufti, supaya nanti didatangin orang, orang tanya sama dia, halaqahnya ramai, diundang ke sana kemari, buku-bukunya laris, terkenal, banggakan diri bisa duduk sama dengan para ulama, bisa mendebat mengalahkan orang jahil. Yang seperti ini dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah, lam yajid rihal jannah, tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Nah, maka kembali diingatkan para kullab, niatkan belajar itu untuk betul-betul ingin mengharapkan wajah Allah dan surganya. Niatkan untuk belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Maka sungguh-sungguh, dan menuntut ilmu itu wajib. Kalau kita lihat kemasal perintah itu wajib. Menuntut ilmu syar'i secara umum yang disebutkan dalam surah At-Taubah, diambil dari ayat Taubah itu, ya. Nah, wa ma kana lil mu'minina yanfiru kaffah walau la nafara min firqatin min kulli firqatin yatafaqahu fid din. Jadi asal asal jangan pergi semua untuk jihad fisabilillah, ada sebagian yang duduk belajar mendalami agama, itu fardhu kifayah kata mereka. Tapi itu yang di luar. Betapa banyak yang menunggu para kundar, apalagi di zaman seperti ini butuh orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Dan Allah mengingatkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa perintah Allah? Fa'lam, ilmui, pelajari, ya. Hukum asalnya apa? Wajib perintah itu, wajib kita mengilmui makna la ilaha illallah dengan semua konsekuensinya. Kemudian apa? Mengamalkan. Niatkan karena Allah, ya, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita supaya tidak susah jalan, juga menghilangkan kebodohan dari orang lain supaya orang lain juga selamat, sebagai wujud dari tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. luruskan niat. Bukan karena gelar, bukan karena urusan dunia. Enggak dipanggil orang ustaz, biarin. Kenapa rupanya? Enggak diakui orang sebagai ustaz, kenapa, apa urusannya? Ilmu itu bukan dengan label ustaz, bukan label gelar di belakangnya, LC, MA, doktor, nah. Apa gelarnya Syekh bin Baz? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Enggak ada kan? Syekh Namukbil rahimahullah dapat ijazah MA pun kan enggak tahu di mana sekarang ijazahnya itu. Enggak pernah dipakai. Keluar dari Saudi, masuk Santos, sudah apa namanya sama peti besi, sudah enggak tahu di mana bentuknya dia. Nah. Masternya, ijazahnya. Nah. Tapi dengan nah, luruskan niat belajar. Qala fala taqbal, fala tuqbalul a'mal kulluha illam yakun hadha asasuha, dan tidak akan diterima amalan itu semuanya kalau ikhlas itu, ibadah kepada Allah dan jauh dari syirik itu bukan sebagai asasnya. Perintah untuk beribadah untuk ikhlas. Fahada haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Dan ini adalah hak Allah yang wajib untuk dipenuhi oleh hambanya. Bukan karena Allah butuh. Tapi itu juga untuk keutamaan kita, untuk kemuliaan kita. Summa qal, wabil walidaini ihsana. Kemudian yang berikutnya, pada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ai ahsinu bil walidain ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Wa hada ya'ummu kulla ihsanin, meliputi semua perbuatan ihsan, qauli, ucapan. Jangan membuat mereka sedih, kecewa dengan mendengar ucapan kita. Jadi marah. Enggak mampu mereka marah, nangis, sedih. Lebih-lebih seorang ibu. Nah. Wa fi'li, lebih-lebih fi'li. Kalau kita di negeri kita penuh dengan cerita-cerita dongeng yang entah antah berantah asal-usulnya. Ya. Kali cukup kita lihat bagaimana keutamaan orang yang kisah Juraij itu cukup sebagai peringatan. Juraij tidak pernah durhaka kepada ibunya. Ingat kembali. Tidak pernah durhaka kepada ibunya. Tapi, subhanallah, ketika dia sholat, ibunya datang memanggil. Ya Allah, sholatku apa ibuku? Sholati awmi. Sholatku atau ibuku? Terus dia sholat sampai akhirnya ibunya marah. Ya Allah, jangan matikan dia. Hatta yara wajhal mumisat, wajah perempuan jelek. Perempuan jelek. Bukan maksudnya jelek mukanya, cantik, tapi jahat. Benar, subhanallah. Dengar, nah, Juraij, doa ibunya. Benar. Nah, tertuduh sebagai bapak seorang bayi. Yang ternyata bayi itu adalah bayi kecil, perbuatan keji wanita itu dengan seorang penggembala kambing. Itu tidak karena durhaka. Bagaimana dengan yang durhaka? Dan biasanya Allah segerakan azab. Biasanya Allah segerakan azab. Perbuatan-perbuatan yang durhaka, ucapan-ucapan yang durhaka lancang kepada orang tua dan lebih-lebih kepada seorang ibu, itu biasanya dibalaskan Allah segera saat itu. Cuma yang masih belum, gak pernah dia dapat, cuma dulu waktu masih SMP belasan tahun, jarak 20 km dari sini mungkin ke sebelum sampai Weru, Proliman itu berapa kilo? 30 kilo dari rumah. Desa namanya, kecamatan ya, Tanjung Pura. pingin minta motor, ibunya enggak, belum ada uang orang tua, ibunya tinggal. Jengkel, ibunya sedang sholat dipendang. Meninggal ibunya. Akhirnya dia dihukum terus berdiri di depan pintu atau dekat tempat, nah, seperti seorang mau menendang. Jadi tontonan anak-anak SD dibawa ke sana untuk melihat sebagai pelajaran. Mungkin tempat lain banyak, ya, yang mungkin ingat. Itu jadi peringatan. Biasanya kalau kezaliman terhadap perbuatan itu terhadap orang tua, kalau dia tidak segera minta maaf, taubat kepada Allah, itu segera dibalas. Segera dibalas. Qala rahimahullah wa fihi wa tnab wa hadha ya'ummu kulla ihsanin qawli wa fi'li mimma huwa ihsanun ilaihim. Yani yang hal-hal yang termasuk ihsan, perbuatan baik kepada mereka. Dan ingat juga kita hadis Rasulullah SAW berkait dengan tiga rangkaian. Rasulullah SAW mengucapkan amin tiga kali. Alama ammanta ya Rasulullah. Atas perkara apa engkau mengaminkan ya Rasulullah, Jibril datang kepadaku. Salah satunya kemudian dia mengatakan, Razimam kumri'in. Alangkah kecewa dan rugi. Semoga jauh-jauhlah dia. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan sudah lanjut usia, tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Tidak ada birrul walidainnya. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Qul amin. Faqultu amin. Kata Rasulullah. Jibril berdoa. Rasulullah SAW menjawab. Mengaminkan. Rasulullah mengaminkan. Luar biasa. Hati-hati. Ya. Jangan jadi sebab. Kita enggak secara langsung. Orang zaman jahiliyah sangat hormat kepada orang tuanya. Sampai bertanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, apakah mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya ya Rasulullah? Termasuk dosa besar. La'anallahu man la'ana walidayh. Apa mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya? Kayaknya enggak mungkin. Padahal mereka kalau bertemu dengan orang yang membunuh orang tuanya, sikat langsung, kecuali kalau di sekitar Mekah. Nah, ada di dalam kota Mekah. Dibiarkan. Apa mungkin? Kata Rasulullah, dia yasubbu aba nam rajulin, fa yasubbu aba yal'anu abawai rajulin, wa yal'anu abawai. Sama kala ini salah satu. Nanti mana seperti itu? Dia tidak langsung mencaci ibunya, mencaci bapaknya. Dia cela bapak temannya. Tengkar A sama si B. Jengkel si A, tidak bisa ngalahkan si B dalamnya. Debatnya, dasar bapakmu fulana. Dibalas oleh dia, cela bapaknya. Kan tidak langsung. Nah, tapi itu menunjukkan sama hukumannya. Nah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Jika Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dia jadi sebab. Memang tidak langsung kepada ibu dan bapaknya, tapi dia celak, mengejek bapak dan ibu, teman-teman. Dilaknat. Nah, kalau sudah Rasulullah melaknat, gimana kira-kira Allah? Taruhlah kalau misalnya makna laknat dari manusia itu adalah celaan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Marah enggak? Benci enggak? Qala rahimahullah wa fihi an-nahyu 'anil isaa'ati ilal walidain, termasuk di sini larangan. Nah, dalam perintah ini wa bil walidaini ihsana itu tersirat larangan. Larangan apa? Isaa'ah ilal walidain. Kenapa? Berarti kan tidak ihsan dia kepada orang tuanya. Kecewa dia melihat anaknya jauh-jauh di pondok dan kok enggak jadi-jadi. Kenapa kamu ya banyak? Nah, menunda ya. Alhamdulillah menunda. Jangan sampai. Nah, kalau ada yang sudah perbaiki, jauh-jauh dibiayai, pondokkan tempat yang supaya mereka belajar. Ternyata tidak memenuhi harapan orang tua, kecewa mereka, sedih mereka. Itu termasuk isna'ah. Isna'ah ilal walidain. Nah, ketika seorang sahabat mau berangkat jihad, tanya, bagaimana kamu tinggalkan mereka menangis dia ya Rasulullah? Kembali kamu, buat mereka tertawa. Suruh kembali untuk buat mereka tertawa, senang. Nah, begitu juga. Ya, kalau mungkin sementara mungkin selama ini terbawa lebih banyak mainnya daripada sungguh-sungguh belajarnya, perbaiki, buat mereka senang. Itu termasuk satu bentuk birrul walidain. Selama mereka, alhamdulillah, mereka masih hidup, masih bersama kita, sering menyapa, mendoakan, bertemu kita. Kalau mereka sudah tiada, dengan apa kita berbakti kepada mereka? Dengan amal saleh yang dengan apa namanya ilmu yang kita miliki, yang dengan sebab itu, dengan sebab mereka kita bisa belajar, kita doakan mereka, kita amalkan ilmu itu. Qala rahimallahu au adamil ihsani wal isaa'. Tidak buat baik juga tidak buat jelek, enggak peduli sama sekali keadaan orang tuanya, wa minadzubillah. Karena wajib al-ihsan, karena wajib al-ihsan. Karena yang wajib itu adalah al-ihsan. Ya, nah ini enggak peduli buat baik enggak, buat jelek enggak, sama saja artinya dia anggap orang tuanya enggak ada. Ya, menganggap orang tuanya enggak ada kan sama saja jelek itu. Wal amru bisyai' nahyun am biddihi. Perintah kepada sesuatu itu berarti lawan. Ini mazhab beliau, pendapat beliau. Baru sebagian yang lain menganggap wal amru bisyai' yastalzim nahyun am biddihi. Menurut mereka gitu. Perintah kepada sesuatu berarti apa? Larangan dari lawannya. Kalau Syekhul Islam yang anak ingat, al amru bisyai' yastalzim nahyan an biddihi. Memerintahkan sesuatu berarti konsekuensinya larangan dari biddihi, lawan. Sebenarnya istilah itu, nah, dengan namanya tidak juga. Nah, panjang, urusannya masalahnya istilah kalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua dulu, ya. Nah, berat, ya besar, artinya, nah, hak kedua orang tua. Karena sering, ini yang belajar ngaji pertama kali, jangan pelit, jangan diam-diam. Pulang ke kampungnya, tahu-tahu anaknya sudah seperti ini. Kamu ngaji apa? Nanti dikirain teroris. Nanti belajar ilmunya teroris. Repot. Terangkan kepada mereka, tunjukkan dengan akhlak. Orang kampung juga, ini anak ini mondok di Darussalam, kok dia jadi kayak gini? Ya? Ya. Darussalam di mana? Dekat ini? Ayo. Tetangganya nanti yang di... Ya? Ya, untuk perhatikan ya. Hak orang tua itu besar dan berat setelah hak Allah. Hak asasi yang paling diutamakan setelah hak Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimanapun keadaan mereka, ya, hatta bagaimanapun keadaan mereka, musyrik, musuhan, bahkan memaksa kita untuk musyrik, tetap ya, bergaul baik dengan mereka. Yang kita tinggalkan apa? Perintah mereka. Tidak ditaati, nah, tapi bergaul tetap baik. Itu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.